Biar cantrang semakin bisa bergoyang, artis yang satu ini asli kelahiran kota Udang, Sidoarjo. Sudah cantik lincahnya bukan main. Ada Ramayana, ada Make Pro Shooting, ada SNP Indonesia, juga ada nelayan cantrang, Lala Widi New Palapa. Thank you. Tambah banyak. Amin. Kayaknya tadi masih jomblo-jomblo semua. Iya.